Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Busyan, sampai kita kepada hadis yang ke-675. Insyaallah kita lanjutkan dengan hadis yang selanjutnya, yaitu hadis Abu Hurairah. Baik. Kemarin yang belum baca? Antum belum baca? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya rasulullah qala fama ahlakak qala waqa'tu ala imraati fi ramadana faqala hal tajidu ma ta'tiku raqabatan qala la qala fahal tastati'u an tasuma shahrayni mutatabi'aini qala la qala fahal tajidu ma tud'imu sittaina miskinan mada sittina fahal tajidu ma tud'imu sittina miskinan qala la thumma jalasa fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi araqatin fihi tamrun bi araqin fihi tamrun faqala tasaddaq bihadha faqala a'ala afqara minna fama baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala idhab fa'at'imhu ahlak rawahu sab'ah wa lafdhu li muslimin. Baik. Beliau mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam riwayat yang lain, laki-laki ini adalah Salamah ibnu Sakhrin. Salamah ibnu Sakhrin Al-Bayadi. Salamah ibnu Sakhrin Al-Bayadi. Ya, ini dalam ilmu hadis dinamakan dengan mubham. Tayyib. Rajulun ja'at imra'ah, namanya mubham. Bagaimana kita mengetahui siapakah laki-laki ini dengan mengumpulkan jalan? Kadang di sebagian jalan yang lain rawinya menyebutkan nama dari laki-laki ini. Ya, dan ini adalah ilmu tersendiri dalam ilmu hadis. Faqala halaktu ya Rasulullah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, aku telah binasa wahai Rasulullah. Beliau mengatakannya demikian karena dia telah melakukan sesuatu yang merupakan dosa dan juga maksiat. Dia tahu bahwa ini adalah maksiat, dosa. Dan dosa ini menghancurkan seseorang. Thank you. menghancurkan agamanya, menjadi sebab bencana bagi dia, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, saya telah binasa wahai Rasulullah. Dan ini adalah halak yang hakiki. Kebinasaan yang sebenarnya adalah kebinasaan di dalam agama, melakukan dosa. Inilah musibah yang besar. Qala wa ma ahlakak. Beliau mengatakan, apa yang telah membinasakan dirimu? Apa yang telah engkau lakukan sehingga engkau mengatakan bahwasanya engkau telah binasa? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Dia mengatakan, aku telah mendatangi istriku di bulan Ramadan. Maksudnya adalah di siang hari di bulan Ramadan. Adapun di malam hari maka diperbolehkan sebagaimana firman Allah, uhilla lakum lailatul siyamir rafatu ila nisaikum. Ya, karena ini dilakukan di siang hari, maka ini adalah dosa yang besar dan mendatangi istri ini adalah termasuk yang mufattirat dengan ijma' para ulama. Ya, mendatangi istri ini termasuk perkara yang membatalkan puasa seseorang dengan ijma'. Tidak ada di sana perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Semuanya sepakat bahwasanya mendatangi istri ketika di siang hari di bulan Ramadan adalah membatalkan. Baik. Faqala hal tajidu ma tu'tiqu raqabah, atau tu'tiqu ya. Tu'tiqu raqabah. Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa engkau gunakan untuk membebaskan seorang budak? Taib, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan oleh laki-laki ini, yaitu Salamah ibn Sakhrin, bahwasanya dia telah binasa dan telah melakukan dosa, ketika beliau mendengar jenis dosanya, beliau tidak mengingkari, menunjukkan memang ini adalah sebuah dosa. Buktinya beliau tidak mengingkari. Dan dia adalah membinasakan seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya mendatangi istri memang perkara yang dosa, dan dia adalah pembatal puasa, termasuk pembatal puasa yang paling besar. Bahkan tebusannya, kafarahnya adalah termasuk kafarah yang mughalladhah, itu kafarah yang sangat dikeraskan. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada laki-laki ini, apakah engkau menemukan sesuatu yang digunakan untuk membebaskan seorang budak? Ya, seorang budak ini adalah orang yang dimiliki dan dia adalah bagian dari harta seseorang, dan dia bisa jadi uang kalau dijual. Ya, bisa disewakan, bisa jadi uang apabila dijual. Maka Nabi SAW bertanya kepada laki-laki ini, kamu punya sesuatu untuk bisa membebaskan seorang budak? Dan yang dimaksud dengan budak di sini adalah budak yang mukmin. Ya, seorang budak yang beriman. Ya, dan ini adalah termasuk kebaikan Islam. Islam bukan tujuan utama untuk memperbudak manusia. Ya, tapi asalnya dari seorang budak, ya, karena orang yang dibebaskan adalah budak yang beriman, semoga ini mendorong mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, karena yang dibebaskan adalah yang ya, yang beriman dan dia muslim, sehingga diharapkan dia tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam, yang asalnya mungkin karena hanya ingin bebas, tapi akhirnya dia mengenal dan terus mengenal agama Islam dan akhirnya senang dengan sendirinya. Ini tujuan ya perbudakan di dalam agama Islam, bukan hanya sekedar ya mempekerjakan manusia ya, tapi dibiarkan mereka tinggal bersama kita, yaitu orang Islam, melihat majikan, melihat orang yang ada di sekitarnya bagaimana mereka bermuamalah, akhirnya diharapkan ya mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan betapa banyak ya di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam, bahkan Allah SWT takdirkan dia menjadi seorang budak, ya seorang sahabah, bahkan seorang ulama, sehingga dia sendiri menghafal Quran, dia sendiri menghafal hadis. Akhirnya dia pun menjadi seorang ulama. Ya. Qalana, dia mengatakan enggak punya ya Rasulullah. Ya, tidak punya uang untuk membebaskan seorang budak. Ini menunjukkan kafarah yang pertama. Dan budak ini harganya tidak murah. Ya, dia adalah manusia, ini berupa manusia. Apalagi kalau budaknya ya beriman dan dia memiliki keterampilan, bahkan apa saja dia bisa. Apalagi dia bisa, dia adalah orang yang kuat, bisa menjaga, bisa perang, bisa naik kuda. Ini semakin mahal dia. Ya. Baik, oleh karena itu tidak membebaskan seorang budak kecuali orang yang memang di dalam hatinya ada kekuatan iman. Ya. Memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Baik, qala la, dia mengatakan tidak. Qala fa hal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'ain. Kalau memang engkau tidak bisa membebaskan seorang budak, apakah engkau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut. Di sini Nabi SAW mengatakan syahrain. Dan syahr itu kadang 29, kadang 30. Kadang 29, kadang 30. Jadi kalau 2 bulan, kadang bulannya 29 tambah 29. Ya, berarti berapa hari? 58 hari. Terkadang 30 sama 30. Berarti berapa? 60. Terkadang 30 sama 29. Berarti 59. Jadi hitungannya di sini adalah bulan. Tidak harus 60 hari. Maksimal 60 hari, minimal 58 hari. Tergantung ru'yahnya. Kalau antum pas dapat ru'yahnya 29 hari, 29 hari ya antum cuma puasa 58 hari. Baik, jadi hitungannya bukan jumlah hari tapi bulannya. Dan bulan terkadang 29, kadang 30. Kalau dia memulai puasanya tanggal 15, 15 Syawal misalnya, maka dia terakhir pada tanggal 15 Dzulhijjah. Kalau dia mulai 15 Rabiul Awal, maka dia terakhir 15 Jumadil Ula. Ya, tanggal 15 sampai tanggal 15, 16 sampai tanggal 16 dan seterusnya. Mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Ya, tidak boleh dia putus kecuali memang ada udzur. Ya, kalau tidak ada udzur, kemudian dia putus, maka harus diulang lagi dari awal. Di antara udzurnya adalah misalnya hari raya. Ya, hari raya atau hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ya, bahkan termasuk di antaranya sakit. Ya, sakit yang termasuk udzur. ya, maka tidak boleh dia memisah, ya, memutus puasa tadi kecuali karena udzur yang syar'i. Kalau tidak ada udzur yang syar'i, maka dia harus mengulang dari awal. Tapi ini juga kafarah yang mughalladhah, berat juga 2 bulan. Ya, membebaskan seorang budak ini termasuk berat. Berpuasa 2 bulan juga termasuk berat. Qala la, dia mengatakan tidak bisa. Ya, bukan orang yang terbiasa berpuasa. Qala fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskinan? Beliau mengatakan, apakah engkau memiliki sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin? Pilihan yang ketiga. Kalau yang pertama dan kedua tidak mampu, apakah yang ketiga dia mampu, yaitu memberi makan 60 orang? Ya, satu orang ini satu porsi. Yang kemarin sudah kita sebutkan. Ya. Fahal tajidu ma tut'imu 60 miskinan? Apakah engkau menemukan sesuatu untuk memberikan makan 60 orang miskin? 60 orang miskin ini bisa antum kasih makan sekaligus 60 orang, atau misalnya di sana ada 30 orang hari ini antum ya undang kasih makan, besok juga diundang lagi 30 orang tadi. Boleh, yang penting jumlahnya 60 porsi. Atau 5 orang misalnya, setiap hari antum kasih makan selama 12 hari. Ya. Maka antum lihat di sini, ya, bagaimana beratnya kafarah untuk hal yang satu ini. Qala la, dia mengatakan tidak. Ini menunjukkan tentang taghlid syariat. Ya, hati-hati dengan perkara ini. Ya, jangan sampai seseorang terjatuh dalam perkara ini, yaitu mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan dan seseorang tahu tentang keadaan dirinya. Ya, apabila dia merasa itu adalah mudah tergoda dan lemah dirinya, maka adalah dia berjaga. Ya, jangan bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Dan sudah berlalu, ya, bahwasanya Nabi SAW beliau memang mencium istrinya atau menyentuh istrinya, tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan kemaluannya. Ya, adapun seorang pemuda yang masih mudah, ya, dia tergoda, maka dalam hal ini dia harus, ya, menjaga puasanya. Jangan sampai karena keinginan yang hanya sebentar, ya, akibatnya dia harus, ya, membayar kafarah sedemikian beratnya. Ya, membebaskan seorang budak atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, ya, atau dia memberi makan 60 orang miskin. Thumma jalas, kemudian beliau duduk, yaitu Nabi SAW duduk. Fa'utiyan Nabi SAW bi'arakin fihi tamr. Kemudian Nabi SAW didatangi atau didatangkan dengan sebuah arak fihi tamrun. Yang dimaksud dengan arak ini adalah 15 sa', ya, kurang lebih beratnya atau jumlahnya adalah 15 sa'. Jadi kalau orang bilang saya punya satu arak tamar, maksudnya adalah 15 sa' tamar. Nah, didatangkan kepada beliau mungkin hadiah. Ya, pas dalam keadaan seperti ini ternyata ada yang ngasih. Ya, 15 sa' tamar. Baik. Faqala tasaddaq bihadha. Kemudian Nabi mengatakan beliau diberikan hadiah tamar ini dan di dalamnya ada seorang yang sedang membutuhkan untuk membayar kafarah. Maka beliau memberikan tamar yang baru saja dikasihkan kepada beliau ini kepada laki-laki ini dan mengatakan tasaddaq bihadza, hendaklah engkau memberi, ya, bersedekah dengan tamr ini. Tapi tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 orang miskin. Sementara di dalam kurma ini ada 15 sa'. Berarti satu orang miskin dikasih berapa? Hah? Berapa? Satu mut. Seperempat sa'. Ya. Satu orang miskin itu diberikan seperempat sa', ya, satu seperempat sa' berarti satu mut, ya, satu mut dari kurma, ya. Dan kemarin sudah kita sebutkan, ya, kurang lebih kalau diberaskan berapa? 1,5 kilo beras, ya, 1,5 kilo beras. Berarti kalau 60 orang butuh 90 kilo beras. Berapa juta itu? 90 kilo beras. Sekarang yang satu karung gede itu berapa? 25 kilo. Yang paling mahal sekitar 250. Ya. Sekitar 1 jutaan lah. Ini sekitar 1 jutaan. Baik. Faqala a'ala afqara minna. Ini menunjukkan bolehnya seseorang apabila melihat orang lain dia sedang butuh uang untuk membayar kafarah. Boleh orang lain memberikan kepada dia untuk membayar kafarah tadi. Tidak harus dia yang mengeluarkan kafarah dari hasil keringat dia sendiri. Seandainya dia dapatkan itu hadiah dari orang lain, ingin dia kafarahkan, boleh. Maka dia mengatakan a'ala afqara minna, apakah saya memberikan sedekah ini kepada orang yang lebih miskin daripada saya? Qala fama baina labataya ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Dia mengatakan tidak ada di antara dua labah ini. Labatai ha, ha di sini kembali ke Al-Madinah. Labatai, dua labah. Apa yang dimaksud dengan labah? Labah ini adalah sebuah daerah yang di situ banyak lahar dinginnya, ya, yang sudah berwarna hitam membatu. Dan di kota Madinah ada dua labah, labah timur dan juga barat. Labah barat ini bernama Al-Wabirah. Adapun labah timur maka dinamakan dengan Waqim. Dulu kalau pas di Madinah kita dekatnya di wabah yang sebelah barat. Kalau Ustaz Firanda di wabah bagian timur. Ya, dinamakan dengan labah atau dinamakan dengan harrah sekarang. Orang Madinah mengatakan harrah syarqiyah, harrah gharbiyah. Sampai sekarang demikian. Harrah, har. Ya, panas. Memang itu adalah bekas lahar dulu. Karena sekitar kota Madinah dulu banyak, ya, ada gunung berapi. Baik. Nah, beliau mengatakan karena saat itu penduduk Madinah itu rata-rata di antara dua labah ini. Dan ini adalah batas tanah haram. Maka laki-laki mengatakan tidak ada di antara dua labah ini, yaitu penduduk Madinah, sebuah keluarga yang lebih butuh kepada kurma ini daripada kami. Ya. Dan ucapan dia ini adalah ucapan yang menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang miskin. Dan tentunya ucapan dia ini adalah ghalibul dhon. Dia hanya melihat secara persangkaan besarnya demikian. Ya, adapun memastikan dia adalah orang yang paling miskin ini perlu penelitian satu persatu. Ya, dari rumah di sensus, di data baru tahu bahwasanya dia adalah orang yang paling miskin. Tapi dia mengatakan ucapan ini ingin menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang miskin. Dan orang yang dikasih kafarah tadi enggak harus dia adalah orang yang paling miskin. Ya, tapi dari ucapan dia ini Nabi mengetahui bahwasanya dia adalah orang yang miskin. Ya, dia adalah orang yang miskin dan tidak harus dia seperti yang dia ucapkan yaitu menjadi orang yang paling miskin. Hanya sekedar miskin maka dia berhak untuk diberikan kafarah ini. Jadi dia ingin mengatakan, ya Rasulullah, kenapa saya bersedekah untuk orang lain padahal kami sendiri adalah orang yang miskin gitu. Kami juga butuh kurma ini. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga kelihatan gigi taring beliau. Ya, gigi taring beliau ini sampai kelihatan, menunjukkan bahwasanya saya itu beliau ya tertawanya agak lebar. Kenapa beliau tertawa? Ya, sebagian mengatakan karena laki-laki ini datang. Ya tawa karena gembira melihat laki-laki ini datang. Sebelumnya dalam keadaan dia merasa takut. Dia mengatakan halaktu, ya Rasulullah, aku telah hancur sudah. Ya, ini menunjukkan bagaimana para sahabat ketika mereka melakukan dosa, maka mereka melihat ini adalah sebuah kehancuran. Mereka melihat siapa yang mereka maksiati. Ya, sesuatu yang kecil saja ketika mereka melihat ya bahwasanya mereka yang dimaksiati adalah Allah, maka mereka merasa ini adalah sesuatu yang besar. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang memang dia besar? Makanya dia mengatakan halaktu. Ya, tapi ternyata di akhir cerita dia justru mendapatkan apa? Kurma. Ya, dia sudah bayangkan hancur, ternyata pulang justru bawa apa? Kurma. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tertawa sampai kelihatan gigi taring beliau. Summa qala idhab fa'atimhu ahlaka. Kemudian beliau mengatakan, pergilah dirimu, kemudian berikanlah makanan ya kepada keluargamu itu. Berikan ya keluargamu makanan dari kurma ini. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seandainya seseorang dia butuh untuk membayar kafarah, kemudian ada orang yang memberikan dia untuk ya dibayarkan kafarah tadi dengan pemberian tadi, maka yang demikian sah, tidak masalah. Ruwahus Sab'ah, hadis ini diriwayatkan oleh As-Sab'ah. Kalau disebutkan As-Sab'ah, maka maksudnya adalah Ashabul Kutubis Sittah ditambah dengan Al-Imamu Ahmad. Ya, Ashabul Kutubis Sittah ditambah dengan Al-Imamu Ahmad. Ini maksud Sab'ah yang ada dalam Buluq Al-Maram. Dan ini harus kita pahami istilah-istilah seperti ini. Ya, karena masing-masing ulama mereka punya istilah sendiri. Ya, mereka masing-masing punya istilah sendiri. Ada yang sama dengan yang lain, ada yang beda. Ya, kalau misalnya di dalam kitab Muntaqa Al-Akhbar ya punya Ibnu Taimiyah Al-Jadd, ya maka beliau punya istilah muttafaqun alaih, itu maksudnya adalah Bukhari Muslim dengan Imam Ahmad. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim dengan Al-Imamu Ahmad, karena beliau madhabnya Hanabilah. Ya, madhabnya adalah Hambali, sehingga masing-masing mereka punya ta'zim tersendiri terhadap Musnad Ahmad, sehingga apabila diriwayatkan hadis oleh Al-Imam Ahmad, Bukhari dan juga Muslim, beliau mengatakan muttafaqun alaih. Walafdhu li Muslim, dan lafaz di sini adalah lafaznya Imam Muslim, ya bukan lafaznya Tirmidzi atau Ibnu Majah atau yang lain, tapi ini adalah lafaznya Imam Muslim. Maka banyak beberapa faedah yang bisa kita ambil, tentunya di antaranya adalah larangan untuk mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kafarah dari orang yang mendatangi istri di bulan Ramadan, maka ini adalah kafarah yang mughalladhah, seperti orang yang mendihar istrinya, yang disebutkan oleh Allah di awal surat Al-Mujadalah, ya, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahrir raqabatin mu'minah min qabli ayyatamassa fatahrir raqabatin mu'minah, sama dengan tadi, ya, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa, kalau tidak mampu maka, kalau tidak menemukan maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, faman lam yastati' fa it'amu 60 miskinan, maka dia memberi makan 60 orang miskin, sama dengan kafaratul dhihar. Baik. Bagaimana dengan orang yang lupa? Kemarin sudah kita sebutkan dan itu mungkin terjadi, ya, apa yang kita sebutkan kemarin, kalau lupa bayar kafarah atau tidak? Tidak membayar kafarah, ya. Keumuman firman Allah Azza wa Jal, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana, dan keumuman hadis Nabi, inna allaha tajawaza an ummati al khata' wa nisyana wa mastukrihu alaih. Dan ini mungkin saja lupa. Apakah yang diwajibkan yang laki-laki saja, atau yang wanita, atau yang wanita juga diwajibkan? Di sini ada perincian. Kalau yang wanita lupa atau dia dipaksa oleh suaminya, maka dia tidak terkena kafarah. Ya, yang terkena kafarah hanya suaminya saja. Adapun si wanita karena dia dipaksa atau lupa, maka dia tidak terkena. Sebagaimana dalam hadis tadi, Inna Allah tajawaza an ummatil qata' wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Tapi kalau dia juga mengiyakan dan dia dalam keadaan sadar, maka dua-duanya terkena kafarah. Ya, dua-duanya terkena kafarah. Harus, ya, menjalankan kafarah sebagaimana yang diurutkan di dalam hadis. Baik. Hadis yang setelahnya. Qara'ta min qabl bil amas. Baik, wara'ahu Fauzan. Qara'ta radhi ba'dahu. Baik, ikra. Baik, Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Aisyata wa Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' thumma yaktasilu wa yasum, muttafaqun alaih. Zada muslimun fi hadithi Ummi Salamah wala yaqdi. Ya. Wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, dari Aisyah dan Ummu Salamah semoga Allah meridhai keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, itu 197-nya dihilangkan, yusbihu junuban, dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam masuk pagi dalam keadaan junub. Ya, masuk pagi dalam keadaan junub. Yusbih maksudnya adalah datang waktu subuh. Ya, datang waktu subuh. Waktu subuh dimulai ketika fajar shadiq. Sudah masuk, ya, fajar shadiq, ternyata beliau masih dalam keadaan junub. Ini yang menceritakan siapa? Aisyah dan juga Ummu Salamah. Kedua-duanya adalah istri Nabi dan mereka yang tentunya paling mengetahui keadaan-keadaan seperti ini. Datang waktu subuh kok Nabi masih dalam keadaan junub. Ini enggak diketahui oleh yang lain, tapi Ummu Salamah dan Aisyah tahu. Karena ini berkaitan masing-masing dari mereka, penting mengetahui ini, terutama, ya, seorang suami, ya, dan terjadi di rumah mereka seperti yang terjadi di rumah Nabi. Maka Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah menceritakan hal ini kepada orang lain. Tidak menjadikan mereka malu, meskipun mereka adalah seorang wanita, karena mereka tahu ini sangat penting diketahui oleh seorang muslim. Ya. Baik. Yusbihu junuban min jima'. Kenapa beliau junub? Sebabnya adalah karena beliau mendatangi istrinya. Jadi masuk waktu pagi sudah azan, ya, atau sudah masuk fajar shadiq dan beliau masih junub, belum mandi. Baik. Thumma yaghtasil, kemudian beliau mandi. Itu mandi junub. Wa yasum, kemudian beliau berpuasa. Ya. Kemudian beliau berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang demikian keadaannya, ya, masuk waktu subuh dalam keadaan dia masih junub, kemudian dia berpuasa, maka puasanya sah. Jadi tidak diharuskan dan bukan termasuk syarat sahnya puasa seseorang masuk subuh dalam keadaan dia bersih dari junub. Ini bukan termasuk syarat. Yang penting dia niat dalam hati di malam hari, kemudian dia menahan diri dari makan dan minum dan juga al-mufattirat. Adapun jima' tadi dilakukan sebelum subuh, ya, atau di malam hari, kemudian di pagi harinya dia masih dalam keadaan junub, maka dalam keadaan demikian itu tidak membatalkan puasanya, karena jima'nya dilakukan di malam hari tentu diperbolehkan. Adapun ketika masuk subuh itu adalah atharnya, itu adalah bekasnya, itu adalah akibat dari yang dilakukan di malam hari. Ya, padahal yang dilarang, ya, dalam dalil adalah melakukannya. Adapun bekasnya masih tersisa ketika di siang hari, maka ini tidak membatalkan puasa seseorang. Dan masuk di dalam masalah ini adalah orang yang haid misalnya. Ya. Dia haid kemudian suci sebelum subuh. Dan dia baru mandi setelah subuh, setelah datang waktu subuh, sudah azan baru mandi. Ya. Kemudian dia sholat subuh. Sah atau tidak itu puasanya? Sah. Sama dengan orang yang junub tadi. Ya, orang yang haid atau nifas, dia suci sebelum subuh. Ya, kemudian setelah azan baru dia mandi. Maka teruskan dia puasanya. Makanya penting ya muslimah juga mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, khususnya bagi wanita yang haid, wanita yang nifas. Bagaimana seandainya suci ketika di siang hari atau haid di siang hari, apa yang harus dilakukan? Taib. Para ulama menjelaskan kalau yang sengaja saja, karena junubnya di sini yang dilakukan oleh Nabi, ya, sengaja, yaitu min jima', dan itu adalah sesuatu yang sengaja. Tapi yang sengaja saja kemudian dia junub masuk waktu subuh, ya, silahkan dia meneruskan puasanya dan itu tidak membatalkan puasanya. Apalagi junub yang sebabnya karena tidak sengaja, ya, seorang pemuda, ya, bermimpi di malam hari, kemudian ketika datang waktu subuh dia baru bangun. Ya, baru bangun. Kemudian dia mandi. Boleh enggak dia melanjutkan puasanya? Boleh. Kalau yang sengaja saja dan dia punya keinginan, sengaja dia junub, itu saja diperbolehkan dan dia berpuasa, silakan. Apalagi orang yang junub karena tidak sengaja. Tentunya ini lebih diperbolehkan lagi. Sehingga seperti yang tadi kita sebutkan, seandainya seorang yang bermalam, ya, dalam keadaan mimpi atau di siang hari dia tidur siang, ya, di siang hari dia tidur siang dalam keadaan dia kemudian dia bermimpi, maka ini tidak membatalkan puasanya. Yang membatalkan adalah apabila dia sengaja, ya, yang membatalkan adalah apabila dia sengaja dengan istimna, ya, onani misalnya, maka ini membatalkan puasanya dan dia berdosa. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, zada Muslimun fi hadithi Ummi Salamah wala yaqdi. Ya, al-Imam Muslim menambahkan di dalam hadis Ummu Salamah, karena di sini disebutkan hadis Aisyah dengan Ummu Salamah. Di dalam riwayat Muslim disebutkan wala yaqdi, dan beliau tidak mengganti puasanya. Kalau tidak mengganti, berarti puasa yang dilakukan ketika beliau junub tadi itu adalah sah. Ya, menunjukkan bahwasanya kalau beliau tidak mengganti puasanya, berarti puasa yang beliau lakukan di hari tersebut di mana beliau masuk pagi dalam keadaan junub itu adalah sah. Ya, tidak perlu diqadha. Taib. Di antara faedah yang bisa kita ambil tentunya di sini, ya, cerita Aisyah tadi, yusbihu junuban, ya, ini menguatkan firman Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Berarti boleh di malam hari di bulan Ramadan ini seorang mendatangi istrinya. Karena mungkin ada sebagian yang mereka menganggap ini enggak boleh, kita sedang di bulan Ramadan, ya. Kemudian dia berlebihan terhadap dirinya sendiri, akhirnya tidak mendatangi istrinya selama satu bulan. Ya, dan ini adalah kebodohan, ya, kejahilan. Karena Allah SWT membolehkan, dan di sini Nabi SAW juga dia mempraktekkan beliau mendatangi istrinya di malam puasa. Kemudian juga seperti yang sudah disampaikan tadi, sahnya puasa orang yang masuk pagi dalam keadaan dia junub. Dan puasa di sini masuk di dalamnya puasa yang sunnah maupun puasa yang wajib, sama saja. Kalau yang wajib saja boleh, apalagi yang sunnah. Hadis yang sebelumnya, bagaimana seandainya mendatangi istri kemudian keluar air mani dan tidak sampai pada al-ilaj, yaitu tidak sampai memasukkan, tapi dia keluar air maninya, maka dalam keadaan demikian puasanya batal, tetapi dia tidak membayar kafarah. Jadi kafarah di sini apabila dia memang mendatangi, ya, mendatangi dalam artian terjadi di sana al-ilat, yaitu sampai memasukkan. Tapi kalau tidak sampai demikian, maka tidak sampai membayar kafarah, tetapi dia batal puasanya dan dia berdosa. Ya, batal puasanya dan dia berdosa. Baik. Kalau orang sedang mengqadha puasa Ramadan, orang sedang mengqadha puasa Ramadan, kemudian dia mendatangi istrinya padahal dia sedang mengqadha puasa Ramadan, apa hukumnya? Ya, batal dan dia berdosa, tetapi tidak membayar kafarah, karena kafarah di sini berkaitan dengan puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Adapun dia sedang dalam keadaan mengqadha puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan, ya, kemudian dia mendatangi istrinya ketika mengqadha tersebut, maka dia tidak membayar kafarah. Dia berdosa dan puasanya batal, tapi tidak sampai membayar kafarah. Baik, hadis yang selanjutnya. Tapi kenapa di sini dikasih nomor 677-678? Kenapa? Ya, karena kalau beda sahabat, meskipun sama lafadznya, dianggap dua hadis. Ya, di sini yang menceritakan Aisyah dengan Ummu Salamah, meskipun lafadznya sama, tapi kalau sudah beda sahabat, maka dianggap berapa hadis? Dua hadis. Sehingga di sini dikasih nomor 677 dengan 678. Baik, hadis yang selanjutnya. ما قال المؤلف رحم الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام أنه وليه متفق عليه. Ya. Hadis yang selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu muttafaqun alaihi. Dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyam sementara dia masih berkewajiban berpuasa shoma anhu waliyuhu maka walinya memuasakan dirinya, artinya mengganti puasanya tadi. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah ahlil warith, ya al-warathah, orang yang mewarisi dia. Dan ini adalah maksudnya adalah yang diutamakan, ya shoma anhu waliyuhu, ya walinya atau ahli warisnya dialah yang memuasakan dia. Dan wali di sini bukan berarti membatasi, yang menggantikan puasa tadi adalah ahli warisannya, tapi ini menunjukkan keumuman. Biasanya orang yang semangat untuk menggantikan puasa ya saudaranya yang meninggal dunia adalah ahli warisnya, bapak misalnya, dia yang meninggal dunia dan punya utang puasa, maka yang semangat untuk menggantikan puasa tadi adalah ahli warisnya. Ya, keumumannya demikian. Tapi kalau seandainya di sana ada yang menggantikan juga selain ahli warisnya, maka sah. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan puasa di sini? Apakah seluruh puasa? Ya, termasuk di antaranya puasa Ramadan. Sehingga apabila ada bapak kita misalnya dia memasuki bulan Ramadan dan dia punya utang karena safar atau sakit, kemudian di bulan Syawal tanggal 2 misalnya beliau meninggal dunia, apakah diharuskan bagi ahli waris untuk menggantikan puasa tadi? Maka para ulama ada perselisihan, dan yang benar bahwasanya puasa di sini, atau yang lebih kuat, puasa di sini hanyalah puasa nazar saja, tidak masuk di dalamnya puasa Ramadan. Dan ini adalah yang dikuatkan oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan ini adalah madhab Hanabilah. Dan alasan mereka ya karena puasa yang serupa dengan orang yang hutang di sini adalah puasa nazar. Ya, disebutkan di dalam hadis yang lain ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang wanita yang ingin membayar nazar ibunya, kemudian Nabi mengatakan seandainya ibumu punya hutang kepada orang lain, akunti qadiyatah, apakah engkau akan membayarkan hutang tadi? Itu seandainya ibumu punya hutang kepada orang lain, apakah engkau akan membayarkan hutang tadi? Dia mengatakan iya. Kemudian beliau mengatakan uqdullah fa innallaha ahaqqu ayyuqdha. Ya, hendaklah engkau membayar hutang kepada Allah, karena sesungguhnya hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang kewajiban membayar hutang kepada Allah sebagaimana ya dalam masalah ibadah, sebagaimana kalau orang tua kita atau yang lain ya dia punya hutang di dalam masalah dunia. Ya, di sini diserupakan dengan hutang piutang dalam masalah dunia. Taib, sekarang orang yang bernazar itu diserupakan dengan orang yang hutang piutang dalam masalah dunia. Kok bisa demikian? Iya. Karena orang yang bernazar, dia telah mewajibkan untuk dirinya sendiri sesuatu yang tidak wajib sebelumnya. Ya kan, dia mengatakan, aku akan berpuasa 5 hari kalau aku lulus. Berarti dia mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib sebelumnya. Ini orang yang bernazar. Tapi orang yang berhutang juga demikian. Ya, sebelumnya dia tidak wajib untuk memberi kepada orang tersebut. Tapi ketika dia berhutang uang kepada orang tadi, berarti dia mewajibkan atas dirinya sesuatu yang dia tidak wajib sebelumnya. Sehingga sebagian ulama, dan ini adalah mazhab Hanabilah, bahwasanya siam di sini adalah siamun nadhr. Ya, utang puasa nadhar saja. Kalau orang tua kita bernadhar misalnya 3 hari ya berpuasa. Kalau dia demikian, ternyata dia belum bayar sampai dia meninggal dunia, maka kita sebagai walinya membayarkan hutang nazar tadi. Adapun puasa Ramadan enggak. Ya, dia punya hutang 15 hari, ibu kita punya hutang 20 hari misalnya. Kemudian dia selesai dan meninggal dunia di bulan Syawal, belum sempat bayar hutang Ramadan, enggak ada kewajiban kita untuk ya memuasai ibu kita. Ya, tidak ada kewajiban. Karena yang dimaksud tadi sini adalah ya puasa nazar, dan tidak masuk di dalamnya puasa yang sunnah, puasa yang Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya. Tadi hadisnya tentang wanita tadi, dia mengatakan inna ummi nadarat an tahuj hatta matat afa ahujju anha. Ya, ibuku bernazar untuk berhaji sampai dia meninggal dunia, apakah aku boleh mengajikan untuk beliau? Beliau mengatakan iya, hujji anha uqdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Ya, dalam kau menghajikan untuk ibumu, karena dan tunaikanlah hak Allah, karena sungguhnya hak Allah itu lebih pantas untuk dibayar. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Itu karena puasa nazar ini satu yang tidak wajib, kemudian dia mewajibkan atas dirinya sendiri sebagaimana hutang tadi. Adapun puasa Ramadan, maka ini kewajiban memang dari Allah. Dari sananya memang diwajibkan oleh Allah. Adapun puasa nazar, ya, dia mewajibkan untuk dirinya sendiri. Ya, ketika dia berhutang kepada manusia juga demikian. Dia telah ya mewajibkan atas dirinya sendiri suatu yang tidak diwajibkan. Baik. Hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala. Babu shaumu taqawwu'i tatawwu'i wa ma nuhiya an shaumihi. Baik. Sebelumnya apabila memang orang tua kita punya utang beberapa hari misalnya, maka walinya yaitu ahli warisnya dia membayar hutangnya. Dan membayar hutang di sini boleh dibagi-bagi. Misalnya anaknya 4, dia punya utang 20 hari, boleh. Ya, satu orang berapa hari? 5 hari. Ya, boleh. Dan tidak harus berurutan. Yang penting pas harinya. Itu kalau ibu kita atau bapak kita dia punya utang puasa nazar, maka dan dia meninggal dunia, maka boleh dibagi-bagi utang puasanya tadi menjadi beberapa orang. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan babu shaumit tatawwu'i wa manuhiya an shaumihi. Bab tentang puasa yang tatawu'. Ini maksud dengan puasa tatawu' adalah puasa sunnah. Ya, dari kata tatawwa'a ya tatawwa'u, yaitu dari kata ta'ah ya ketaatan. Puasa yang isinya adalah ketaatan, yaitu puasa sunnah. Artinya beliau akan mendatangkan di sini beberapa jenis puasa sunnah. Setelah berbicara tentang puasa Ramadan, ya, setelah berbicara tentang siam Ramadan, maka beliau ingin ia mendatangkan di dalam kitab siam ini yang berkaitan dengan puasa sunnah. Karena puasa sunnah ini melengkapi apa yang kurang di dalam puasa yang wajib. Ya, kalau orang berpuasa di bulan Ramadan, tentunya ada di sana kekurangan. Ya, bagaimana cara menyempurnakannya? Di antaranya adalah dengan membayar sedekah zakatul fitr. Karena sedekahul fitr atau zakatul fitr di antaranya adalah untuk menghapus ya laghwun dan juga rafath yang dilakukan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Termasuk di antaranya adalah dengan mengikuti ya puasa wajib tadi dengan puasa-puasa yang sunnah. Maka ini melengkapi dan menyempurnakan, oleh karena itu didatangkan oleh beliau. Kemudian beliau juga mengatakan wa manuhiya an shaumihi, di sana ada puasa yang dilarang. Ada puasa yang disunahkan, di sana ada puasa yang dilarang. Nah, an Abi Qatadah. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah qala yukaffiru as-sanata al-madiyata wal-baqiyah wa su'ila an siyami yaumi Ashura qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wa su'ila an shaumi yaumi al-itsnain qala dhalika yaumun ulidat fi wa bu'ithtu fi ulidat dhalika yaumun ulidtu fi wa bu'ithtu fi au unzila alayya fi rawahu muslimun. Baik, beliau mengatakan an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Hari Arafah ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu dinamakan hari Arafah, yaitu satu hari sebelum hari raya. Ya. Dan ini kembali kepada ru'yah masing-masing negara. Ya, kalau negara Saudi melihat ru'yahnya tanggal 1 Dzulhijjah adalah hari Rabu misalnya. Kemudian Indonesia melihat 1 Dzulhijjah adalah hari Kamisnya. Maka tentunya hari Arafah ya di Saudi dengan hari Arafah di Indonesia berbeda harinya. Ya. Jadi masing-masing memiliki matla' sendiri, masing-masing memiliki ru'yah sendiri. Baik. Maka mereka berpuasanya hari Rabu, mereka berpuasanya hari apa berarti? Kalau tanggal 1 Dzulhijjah adalah hari Rabu. Ya, berarti hari Kamis. Ya, hari Kamis mereka berpuasa. Tapi kalau orang Indonesia, maka dia berpuasa di hari Arafah karena mereka ru'yahnya hari Kamis. Maka mereka berpuasa hari Arafah hari Jumat. Ya, maka mereka berpuasa hari Arafah di hari Jumat. Dan masing-masing ya berbeda ru'yahnya. Buktinya dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di zaman beliau ada seorang yang datang dari Syam. Dan beliau berada di Madinah. Ya, kemudian orang ini menceritakan bahwasanya kami melihat hilal malam tanggal sekian, yaitu malam apa gitu disebutkan. Ya. Kemudian Ibn Abbas mengatakan, adapun kami yaitu penduduk Madinah melihat hilal pada malam sekian. Niatnya berbeda dengan penduduk Syam. Dan beliau mengakui di sana ada ru'yah dan di Madinah juga ada ru'yah. Jadi masing-masing melihat. Nah, qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Beliau ditanya tentang puasa di hari Arafah, apa sih pahalanya? Maka beliau mengatakan, puasa di hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dengan setahun yang akan datang. Dan tentunya ini adalah pahala yang besar, dosa selama 2 tahun diampuni oleh Allah SWT hanya dengan berpuasa 1 hari di hari Arafah. Dan jadi maksud dengan dosa yang diampuni di sini adalah dosa yang kecil. Ya, dosa yang kecil. Adapun dosa yang besar, maka jumhur ulama mengatakan tetap harus bertobat. Tidak cukup dengan ya amal soleh seperti berpuasa di hari Arafah. Jadi yang dihapuskan di sini adalah dosa yang kecil saja. Adapun dosa yang besar, maka jumhur ulama mengatakan harus disertai dengan taubat yang nasuh. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan berpuasa di hari Arafah. Dan ini hanya disunahkan bagi orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang haji, maka mereka sedang wukuf di Arafah, sunnahnya mereka adalah dalam keadaan berbuka. Sunnahnya mereka dalam keadaan berbuka karena mereka sedang wukuf ya di Arafah, sedang berdoa kepada Allah, sedang berada di padang Arafah, ya berdoa dengan doa yang lama, berzikir di sana. Sehingga hikmah dari syariat, justru orang yang sedang berada di sana itu tidak berpuasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau berbuka ketika di hari Arafah. Ada seorang sahabat ya yang cerdas, dia mengirim kepada Nabi SAW saat itu susu. Ya, karena sebagian mereka masih khilaf, ini Nabi puasa atau tidak gitu. Ya, kan hari-hari tersebut kan masuk 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwasanya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini disunahkan untuk memperbanyak amal soleh, termasuk di antaranya puasa di hari Arafah. Maka mereka melihat Nabi SAW ini puasa atau tidak di hari tersebut. Ya, ada di antara mereka yang mengirim kepada Nabi ya, segelas air susu, ternyata oleh Nabi diminum dan dilihat oleh orang banyak. Ya, barulah mereka tahu bahwasanya Nabi berbuka saat itu. Jadi sunnahnya bagi jamaah haji justru adalah berbuka di hari tersebut. Selain mereka, yaitu kita, maka kita berpuasa. Wasu'ila an siyami yaumi Asyura, dan beliau ditanya tentang berpuasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Qala yukaffiru sanatal madiyah, ya puasa di bulan tanggal 10 bulan Muharram ini adalah menghapuskan 1 tahun yang lalu. Ya, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Wasu'ila an shaumi yaumil itsnin, dan beliau ditanya tentang berpuasa di hari Isnin. Qala dzaaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan di hari tersebut, yaitu di hari Isnin. Wa bu'itsu fihi, dan aku diutus menjadi seorang nabi pada hari Isnin. Au unzila alayya fihi, atau diturunkan kepadaku pertama kali adalah di hari Isnin. Au di sini adalah ganti dari bu'itsu fihi. Ya, bu'itsu artinya dibangkitkan menjadi seorang nabi. Apa tanda dia menjadi seorang nabi? Ketika diturunkan kepadanya wahyu. Makanya di sini pakai au, dan dua-duanya maknanya sama. Bu'itsu fihi au unzila alayya fihi, maksudnya adalah pertama kali menjadi nabi. Ya, pertama kali menjadi nabi. Ini menunjukkan disunahkannya juga berpuasa di hari Senin. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dan ini tidak menjadi dalil tentang ya bolehnya kita merayakan ya maulud Nabi, tidak. Ya, bukan menjadi dalil bolehnya merayakan maulud Nabi, karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang berpuasa di hari Senin. Ya. Dan tidak ada keterangan di sini bahwasanya boleh seseorang merayakan hari kelahiran beliau dengan cara yang dilakukan oleh kebanyakan yang melakukan ritual, melakukan upacara tertentu untuk merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia ingin mengikuti Nabi, cukup dengan berpuasa di hari Senin saja. Ya, berpuasa di hari Senin, dan ini adalah ibadah yang diajarkan oleh beliau. Dan ibadah adalah tauqifiyah, kita tinggal terima jadi saja. Ya, tidak boleh dengan membuat acara-acara yang baru untuk memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Baik, hadis yang selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawwalin kana ka siyamid dahri, rawahu Muslim. Baik. Wa'an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawwal kana qasiyamid dahr, rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub al-Ansari, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, ini menunjukkan bolehnya mengucapkan Ramadhan tanpa menyebutkan bulan. Ya, tidak harus mengatakan syahrul Ramadhan, boleh mengatakan Ramadhan saja. Karena ada sebagian yang tidak memperbolehkan atau memakruhkan seorang mengatakan Ramadhan, harusnya mengatakan syahrul Ramadhan katanya. Ya, bahkan beberapa hadis menunjukkan bolehnya kita menyebutkan Ramadhan saja tanpa menyebutkan syahr. Dan ucapan beliau Ramadhan maksudnya adalah berpuasa penuh satu bulan. Man shoma Ramadhan maksudnya adalah berpuasa penuh satu bulan. Adapun orang yang berpuasa sebagian, maka tidak dinamakan shoma Ramadhan. Thumma atba'ahu sittan min syawal, kemudian dia mengikutkan ya puasa di bulan Ramadhan tadi dengan 6 hari di bulan Syawal. Ya, puasa penuh di bulan Ramadhan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Kana qasiyamid dahr, maka dia seperti orang yang berpuasa ad-dahr. Yang dimaksud dengan dahr adalah 1 tahun. Ya, sanah hijriyah atau sanah qamariyah. Ya, itu maksud dari ucapan dahar di sini. Jadi orang yang berpuasa selama satu bulan penuh kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Kenapa kok bisa demikian? Ya, karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan dan datang dengan sebuah kebaikan di akhirat, maka dia akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, orang yang berpuasa satu bulan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 bulan. Jadi antum berpuasa satu bulan di bulan Ramadan diberikan oleh pahala oleh Allah, ia mendapatkan pahala orang yang berpuasa selama 10 bulan. Karena satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Taib, kalau antum berpuasa 6 hari setelahnya, berarti 6 hari dikali 10 berapa? 60 hari. Dan 60 hari berapa bulan? 2 bulan. Jadi 10 bulan ditambah 2 bulan 12 bulan, dan 12 bulan adalah 1 tahun. Sehingga orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada para hambanya. Dengan amalan sedikit dilipat gandakan oleh Allah. Ya Allah SWT ingin kita ini masuk surga, ingin memudahkan ibadah kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan jelas menunjukkan tentang keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan makruh berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Dan yang sahih ya bahwasanya demikian adalah sunnah berdasarkan hadis ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan bagaimana dengan wanita yang haid? Ya, apabila dia punya hutang puasa di bulan Ramadan, kemudian datang bulan Syawal, apakah dia membayar hutang terlebih dahulu atau dia boleh langsung melakukan puasa Syawal? Maka pendapat yang lebih kuat ya, dan di dalam masalah ini ada dua pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya dia harus mengqadha terlebih dahulu puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Barulah setelah itu dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ini adalah zahir dari hadis tadi, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maksudnya adalah Ramadan secara utuh, secara penuh. Adapun yang punya hutang, maka tidak dinamakan dengan shoma Ramadan. Kemudian yang kedua, di sana ada athar. Ya. Di sana ada athar. Ya. Ada athar dari, kalau enggak salah dari Abu Hurairah ya. Sebentar. Ya, harus mencari lagi. Ya. Ya. Ini adalah fatwa Abu Hurairah. Beliau pernah ditanya, dan athar ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, inna alayya Ramadan wa ana uridu an atatawwa'a fil ashr. Aku punya hutang puasa di bulan Ramadan dan aku ingin melakukan puasa pada al-ashr. Apa maksudnya al-ashr? 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sementara saya punya hutang puasa di bulan Ramadan. Maka Abu Hurairah mengatakan, la bal ibda' bihaqqillah faqdhihi thumma tatawwa' ba'du ma syi'ta. Beliau mengatakan, tidak, ya, hendaklah engkau memulai dengan hak Allah, tunaikan hak Allah, maksudnya adalah suruh memulai dengan puasa apa? Ramadan. Thumma tatawwa', setelah itu silakan untuk engkau melakukan puasa yang sunnah, ba'du ma syi'ta, setelah itu sesuai dengan yang engkau kehendaki. Ini fatwa Abu Hurairah ya, ditanya tentang orang yang melakukan puasa di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah sementara dia punya hutang puasa di bulan Ramadan. Fatwa beliau beliau menyeru untuk memulai dengan puasa Ramadan karena ini yang wajib. Ya, dan Allah SWT mengatakan ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Jadi seorang wanita mengqadha dulu karena ini yang wajib. Baru setelah itu kalau memang ada waktu dia melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Taib, seandainya hutangnya banyak 20 hari ya atau 25 hari sehingga dia tidak sempat melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kita mengatakan kalau memang dia punya niat yang kuat insyaallah dia dapat pahalanya. Ya, kenapa dia tidak sempat melakukan yang sunnah? Karena dia sibuk dengan sesuatu yang wajib. Ya, dan kaidah mengatakan man syaghalahu al-fardhu 'anil nafli fa huwa ma'dzur wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Orang yang sibuk dengan perkara yang wajib sehingga dia tidak sempat melakukan yang sunnah maka dia mendapatkan uzur. Ya, tapi sebaliknya orang yang sibuk dengan perkara yang sunnah sehingga dia lalai dari kewajiban maka dia maghrur. Ya, maka dia tertipu dengan amalannya. Harusnya dia mendahulukan yang wajib. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, setelahnya. Baik, sebelumnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini boleh ya, boleh berurutan boleh tidak? Karena yang penting adalah sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Apakah 6 hari tadi ya bersatu, berurutan atau dia berpisah-pisah? Baik 6 hari tadi di awal bulan Syawal, di tengah atau di akhir, boleh. Yang penting 6 hari. Tapi tentunya semakin cepat semakin baik. Ya, karena sebaik-baik ya perkara atau kebaikan adalah yang dipercepat. Ya. Baik, kemudian yang kedua, seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau dia tunda-tunda puasa 6 hari di bulan Syawal, ya nantilah kalau sudah pertengahan, nantilah kalau sudah akhir. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia sakit, mungkin dia safar. Ya, sehingga dia tidak sempat melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian juga ya, kalau kita mendahulukan atau semakin cepat dengan atau semakin dekat dengan bulan Ramadan, ini semakin ringan karena kita masih terbiasa apa? Berpuasa. Ya, kemudian kita ya berbuka ketika tanggal 1, tanggal 2 sudah kita mulai. Ya, kemudian berpuasa, ini lebih ringan. Ya, dan kita bersama yang lain. Karena lebih dekat dengan puasa yang baru saja kita kerjakan, maka ini lebih ringan daripada dia tunda nantinya. Sudah terbiasa makan, sudah terbiasa kenyang. Baik. Setelahnya ثُمَّ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِ النَّارِ 70 خَرِيفًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُ لِمُسْلِمِينَ بِلَمَّا ذَكَرَ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Abi Sa'id wa anna Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Tidak ada seorang hamba, maksudnya adalah hamba, orang yang beriman, orang Islam, yang dia berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah. Ini para ulama berselisih pendapat tentang makna berpuasa fi sabilillah. Ada yang mengartikan berpuasa fi sabilillah maksudnya adalah dia berpuasa sekaligus dia dalam keadaan berjihad. Berpuasa sekaligus dia dalam keadaan berjihad fisabilillah. Ya, padahal jihad ini kan butuh tenaga, ya butuh kekuatan, ternyata dia masih sempat untuk berpuasa ketika jihad tadi. Ya, saking inginnya taqarrub kepada Allah, meskipun dia dalam keadaan berjihad, dia masih sempat untuk berpuasa. Maka tentunya ini adalah amalan yang besar, amalan yang agung, sehingga pahalanya juga gede seperti ini. Illa ba'adallahu bidzalikal yaum an wajhi annara 70 kharifan. Kecuali Allah akan menjauhkan bidzalikal yaum, dengan sebab satu hari dia berpuasa dalam keadaan dia berjihad, Allah akan menjauhkan dia dari neraka 70 tahun. Ya, 70 tahun. Ada yang mengatakan 70 di sini adalah untuk menunjukkan banyak saja, bukan maksudnya adalah 70-nya bukan, tapi menunjukkan banyaknya, dan kadang orang Arab mengatakan demikian. Ya. Maksudnya adalah menunjukkan banyaknya. Ya, misalnya orang tadi saya sudah telepon 1000 kali misalnya, bukan maksudnya dia 1000 kali telepon ke antum, enggak. Maksudnya adalah banyak tadi, berkali-kali dia telepon. Itu maksudnya. Ya, dengan sebab satu hari tadi Allah akan menjauhkan dia dari neraka 70 tahun. Menunjukkan tentang keutamaan orang yang berpuasa dan dia dalam keadaan berjihad fisabilillah. Dan ada yang mengatakan lebih umum daripada itu, fisabilillah di sini maksudnya adalah berpuasa dengan puasa yang masyru'. Ya, puasa yang memang disyariatkan. Ya, kalau puasa yang tidak disyariatkan berarti bukan fisabilillah. Ya, puasa yang disyariatkan mencakup puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Ini menunjukkan tentang keutamaan ya berpuasa sunnah secara umum, bahwasanya satu hari kita berpuasa sunnah dijauhkan kita dari neraka selama 70 tahun. Yang dimaksud dengan kharif adalah bulan setelah musim panas. Ya, setelah musim panas. Ya, mau ke musim dingin ini ada kharif namanya. Apa bahasa kita? Hah? Apa? Pancaroba. Bukan semi, bukan. Hah? Iya. Tapi ada namanya. Musim semi ya. Ya. Tapi kenapa di sini dinamakan pakai sab'ina kharifan? Dan kenapa kharif di sini adalah diartikan dengan tahun? Ya, karena dalam satu tahun hanya ada berapa kharif? Satu saja. Ya, sehingga sab'ina kharifan yang maksudnya adalah 70 tahun. Ya, 70 musim semi berarti 70 tahun. Itu maksudnya. Ya, sehingga diartikan sab'ina kharifan dengan 70 tahun. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, dan lafadznya adalah punya Imam Muslim. Baik, hadis yang setelahnya. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum. Wama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan. Wama ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Jayid. Wa 'ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. La yuftir. Aisyah menceritakan tentang apa yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berpuasa. Sehingga kami mengatakan beliau tidak berbuka. Jadi kalau beliau kadang dalam satu waktu beliau berpuasa, besok berpuasa lagi, besok berpuasa lagi, ya. Sehingga kami mengatakan Nabi ini tidak berbuka-buka gitu. Terus beliau melakukan puasa. Karena dalam satu waktu ketika beliau melihat ya kekuatan, kemudian dalam keadaan senggang, maka beliau bersemangat untuk memanfaatkan kekuatan tadi, memanfaatkan kesempatan tadi, sehingga beliau berpuasa setiap hari. Sehingga kami mengatakan bahwasanya beliau tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan pada suatu saat yang lain kami melihat beliau berbuka, hari ini berbuka, besok berbuka lagi, besoknya berbuka lagi. Sehingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa terus. Buktinya hari ini berbuka, ya kemarin juga berbuka, sebelumnya berbuka. Berarti beliau tidak berpuasa-puasa. Kenapa beliau melakukannya demikian? Karena dalam keadaan yang lain, keadaan menuntut beliau untuk berbuka. Ya, mungkin ada keperluan, ya, ada amalan-amalan, karena beliau adalah seorang ya pemimpin negara. Ya, ada satu waktu di mana beliau butuh tenaga lebih, sehingga kalau berpuasa, ya beliau bisa lemah dalam melakukan amalan tadi. Padahal ini adalah kepentingan orang banyak. Ya, sehingga beliau berbuka, berbuka dan berbuka. Nah, menunjukkan di sini bahwasanya seorang muslim, ya, dia harus mengetahui kondisi. Dan dia punya siddiqul ikhlas, siddiqun niyah, punya benar-benar ya azam. Kalau memang melihat dirinya ini kesempatan bagi saya untuk banyak berpuasa, maka dia berpuasa mumpung waktunya masih longgar, karena ditakutkan nanti ada waktu di mana dia tidak sempat. Nah, kalau ada keadaan di sana menuntut dia untuk tidak berpuasa karena ada masalah yang lebih rajih, maka hendaklah dia apa? Berbuka. Ya. Jadi istiqamah adalah kita istiqamah di atas perintah Allah. Apa yang Allah senangi saat itu yang kita lakukan. Kadang Allah menyenangi kita berpuasa saat itu, dan terkadang justru kita berbuka. Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Hendaklah kau istiqamah sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang berpuasa setiap hari sampai orang mengatakan beliau tidak berbuka, dan terkadang berbuka terus sampai orang mengatakan beliau tidak berpuasa. Wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin qat illa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan penuh illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Ya. Dan orang yang paling mengetahui Rasulullah puasa atau tidak itu siapa? Istrinya, ya, karena di sana ada hukum-hukum, dan dia yang mengetahui apakah Rasulullah makan atau tidak di dalam rumah, mendatangi istrinya atau tidak. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi tidak pernah puasa sunnah atau tidak pernah puasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Berarti bulan-bulan yang lain beliau tidak berpuasa penuh, termasuk di antaranya bulan Sya'ban. Seperti ini beliau tidak puasa penuh. Makanya beliau mengatakan setelahnya, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Sya'ban. Ini sunnahnya di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak puasa. Ya, dan di antara hikmahnya adalah untuk pemanasan. Ya, adalah untuk pemanasan. Karena kita akan ya beribadah di bulan Ramadan, kita akan berlomba dengan yang lain. Ya, kalau kita sudah ada tamrin, ya sudah ada riyadhah atau latihan sebelumnya dengan berpuasa, apalagi puasanya sering di bulan Sya'ban ini. Kemudian dia juga sering membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban ini. Ya, maka diharapkan ketika sudah mulai berlomba, masuk pas lomba di bulan Ramadan, dia sudah siap untuk segalanya. Dia sudah terbiasa membaca Al-Quran, sudah terbiasa berpuasa, dia siap untuk berlomba dengan yang lain. Tapi kalau di bulan Sya'ban dia berleha-leha, ya, sementara yang lain sudah persiapan, dia berpuasa banyak di bulan Sya'ban, ketika masuk bulan Ramadan, dia seperti orang yang kaget. Ya, orang yang kaget. Sehingga ya yang lain sudah kencang dia berlomba di bulan Ramadan, sementara dia masih dalam keadaan lemah. Ya, seperti kalau kita mau olahraga, ya, orang yang pemanasan terlebih dahulu lain dengan orang yang sudah lama dia enggak olahraga, langsung ya tanpa apa? Pemanasan. Dia akan capek ya 5 menit yang pertama dia sudah capek. Yang tiap hari main bola melawan orang yang jarang main bola. Maka tentunya yang setiap hari main bola dia punya pernafasan yang bagus ya, dan kekuatan yang lebih, dan dia lebih terampil dan seterusnya. Maka ini sekedar takrib ya, untuk memudahkan pemahaman kita kenapa kita di bulan Syakban ini kita disunahkan untuk memperbanyak puasa ya, untuk melatih kita supaya kita benar-benar bisa maksimal di bulan apa? Di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Syakban kita tidak memanfaatkan sehingga kaget ketika masuk bulan Ramadan ya, ini banyak yang lemah ya, mungkin dia semangat sehari, dua hari, tiga hari, setelah itu dia sudah sibuk lagi dengan ya HP-nya, sibuk lagi dengan tontonannya, sibuk lagi dengan yang lain, sementara yang lain terus berpacu ya dalam menggunakan bulan Ramadan ini untuk beribadah. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah muttafaqun alaih dan lafadznya walafdhuli Muslim. Baik, satu lagi. Hadis yang ke-684. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an qol amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasumu min asy-syahri 3 ayyam 13 wa 14 wa 15. Rawahu an-Nisa'i wa Tirmidzi wa rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa shahahahu Ibn Hibban. Baik. Wa an Abi Dzar, dari Abu Dzar, qala, beliau mengatakan amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyamin 13 wa 14 wa 15. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa dalam satu bulan 3 hari. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Ini menunjukkan bahwasanya di antara bentuk puasa sunnah adalah puasa 3 hari setiap bulan. Yaitu tanggal 13, 14, 15 yang dinamakan oleh sebagian dengan ayyamul bidh, yaitu berpuasa di hari-hari putih. Ya, dinamakan hari putih karena itu dilakukan di malam-malam bulan yang besar. Ya, bulan dalam malam dalam keadaan terang. Ya, dalam keadaan putih, dalam keadaan bersinar, sehingga dinamakan dengan ayyamu al-bidh. Ya, di sana ada istilah puasa putih lain dengan ini. Ya, ada puasa putih dia cuma makan yang putih-putih aja ya. Nasi, garam. Ya kan? Ya, itu orang Jawa. Ya, itu ada puasa putih. Ini lain dengan ayyamul bidh yang ada di dalam agama kita. Ayyamul bidh di dalam agama kita tanggal 13, 14, 15 dan ini sunnahnya demikian. Seandainya seseorang melakukan puasa 3 hari ini, di hari yang lain boleh. Makanya di antara wasiat Nabi kepada Abu Hurairah ya, ausani khalili bi thalath. Ya, kekasihku mewasiatkan aku dengan 3 perkara. Di antaranya adalah berpuasa selama 3 hari dalam 1 bulan. Ya, ini menunjukkan ya boleh seseorang berpuasa 3 hari tadi, baik di awal bulan ataupun di akhir bulan, dan sunnahnya tanggal 13, 14, 15. Dan orang yang berpuasa setiap hari, setiap bulan 3 hari, maka dia seperti orang yang berpuasa 1 bulan. Karena 3 hari dilipat gandakan menjadi 30. Ya, 3 kali 10 yaitu 30. Berarti puasa 3 hari dia diberikan pahala oleh Allah berpuasa selama 1 bulan. Dan kalau tiap hari dia biasakan tiap bulan dia biasakan untuk berpuasa 3 hari dan seterusnya sampai dia meninggal dunia, seakan-akan dia puasa seumur hidupnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan juga Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Ya, ini adalah beberapa puasa sunnah yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Berapa hadis berarti hari ini? Hah? 5 8 Ya. 1 4 7 9 ya. Baik, 9. Besok insyaallah kita agak cepat mulainya, selesai insyaallah sebelum babul i'tikaf. Kemudian hari terakhir ya, hari Jumat insyaallah tentang babu al-i'tikaf. Baik. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.